Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdathatuha, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita masuk pada fasal yang selanjutnya, ke-18, sedikit kita mengulang dari ucapan al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala: wa ayyarudda ghaibata syekhihi in qadira fa in ta'adhar alaihi raddaha fariq dzalikal majlis. Wajib bagi seorang untuk menolak ghibah yang ditujukan kepada syekhnya bila itu mampu. Namun apabila tidak mampu, maka segera dia meninggalkan majlis itu. Kalau ada majlis disebutkan atau menghibahi padanya seorang muslim, itu hukumnya haram. Terlebih lagi kalau yang dihibahi adalah seorang ulama, maka tingkat kerusakannya lebih besar dan keharamannya pun lebih besar lagi. Ini kalau betul itu ghibah, yang mana ghibah adalah kejelekan yang memang ada pada seorang. Ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam menjelaskan, zikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu engkau menyebutkan tentang saudaramu yang dia tidak suka untuk diceritakan. Kemudian dikatakan kepada Nabi alaihissalatu wassalam, ara'aita in kana ma fi akhi ma aqul? Bagaimana kalau yang disebutkan tadi dari kejelekan saudaranya memang ada? Kata begitu, kalau begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam, ihtabtahu, engkau telah melakukan ghibah kepadanya. Namun kalau tidak ada, bahat tahu. Fa illam takun ma fi akhik bahat tahu, au kama qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam. Kalau yang di saudaramu tidak ada dari kejelekan yang diceritakan, maka engkau telah berdusta. Kedua-duanya tidak dibolehkan. Ghibah haram, berdusta tentang kejelekan pada saudaranya, tentu itu lebih besar lagi dosanya. Maka wajib bagi seorang apabila mendapatkan di suatu majelis menyebutkan tentang kejelekan saudaranya, hendaknya dia menolak, beramal ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Apabila tidak mampu, maka hendaknya dia meninggalkan majelis itu. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ataful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Ini khusus untuk orang yang mempunyai kekuatan, penguasa, seorang ayah kepada anaknya, seorang guru kepada muridnya, ya, dengan batasan-batasan yang tidak boleh melampaui batasan tersebut. Bila tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itu selemah-lemah iman. Diceritakan di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, dikatakan tentang seorang Malik ibni Dakhsyam, seorang sahabat yang dia tidak nampak di saat sholat bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ada seorang yang berkomentar, dia ini munafik, tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada orang itu, la taqul dzalik, jangan engkau ucapkan itu. Ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajhallah. Bukankah dia telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah menginginkan dengan itu wajah Allah subhanahu wa taala. Syahidnya di sini barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam ketika mendengar seorang sahabatnya Malik ibni Dahsyam dicela, dikatakan munafik, Nabi alaihi salatu wassalam segera menolak anggapan tersebut, ya, membela sahabatnya yang dicintai. Dikeluarkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala dari Ka'ab ibn Malik tentang kisah taubatnya. Ka'ab ibn Malik yang dikenal pada kisah perang Tabuk, beliau tidak ikut bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam bertanya apa yang dilakukan oleh Ka'ab ibn Malik, maka ada seorang dari Bani Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, habasahu burdahu wan nadru fi itfaihi, Ka'ab ibn Malik, dia ini tertahan oleh selimutnya dan dia memperhatikan etfaihi, dua ketiaknya. Ini ungkapan yang dimaksud dengannya, dia itu bangga dengan pakaian dan dirinya sehingga tidak bersama Nabi alaihi salatu wassalam dalam perang Tabuk. Maka Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu segera mengatakan, "Bisa ma qulta." Betapa jeleknya apa yang engkau ucapkan. "Wallahi ma 'alimna 'alaihi illa khaira." Demi Allah, kami tidak mengetahui pada dirinya melainkan kebaikan. Fasa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah alaihi salatu wassalam pun diam, artinya menyetujui apa yang dilakukan oleh Mu'adz ibn Jabal. Jadi demikian, saudara kita dihina, dikatakan dengan kata-kata yang tidak baik, maka kita harus membelanya. Terlebih lagi kalau seorang ulama, seorang alim, memang seorang ulama bukanlah maksum, namun ketika terjatuh pada kesalahan, maka kita cukup memperingatkan dari kesalahan tersebut. Kalau orangnya masih hidup, segera disampaikan, dan insya Allah kalau dia seorang ahlu sunnah, maka dia kembali akan kebenaran, kembali kepada kebenaran dan meninggalkan kesalahannya. Kemudian barakallahu fikum, poin yang kedua, kalau tidak mampu untuk melakukan itu, maka segera tinggalkan majelis itu. Dan ini umum untuk semua kemungkaran, itu kemungkaran ghibah, demikian pula berdusta, menceritakan kejelekan dengan dusta, kemungkaran yang harus ditinggalkan. Demikian pula kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah diturunkan kepada kalian dalam Al-Kitab, apabila engkau mendengar ayat Allah dikufuri, dibuat bahan ketawaan atau candaan, maka jangan engkau duduk bersama mereka sampai mereka bercerita pada perkara yang lain. Kalau tidak demikian, engkau sama dengan mereka. Duduk-duduk dengan orang-orang yang bermaksiat, artinya apa? Menyetujui kemaksiatan tersebut. Sehingga barakallahu fikum, segera ingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya apabila dia memang mempunyai kekuasaan. Kalau tidak, maka dengan lisannya. Kalaupun tidak, segera tinggalkan majelis tersebut. Nah, kita masuk pada fasal yang selanjutnya. Fasal yang ke-18. Wa yadkhulu ala syaikhihi kamilul hal mutanadzifan bima dzakarnau fil muallim mutatahhiran musta'milan lis-suluk farihul qalbi minal umuri syaghilah. Hendaknya seorang murid ketika masuk kepada syekhnya dalam keadaan sebaik mungkin, bersih badannya, pakaiannya, sebagaimana telah disebutkan pada adab seorang guru. Musta'milan lis-siwak, dia menggunakan siwak ya, membersihkan mulutnya dengan siwak atau yang menggantikannya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Kalaulah tidak memberatkan pada umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak ketika hendak masuk ke dalam salat. Ya. Dan halaqah ilm, ya, duduk di majlis ilmu, ini juga bagian daripada apa? Mendekatkan diri, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk adab, ya, seorang itu dalam keadaan sebaik mungkin, pakaian, ya, tubuhnya, dan seterusnya, ya, dari penampilan-penampilan yang sebaik mungkin. Wallahualam. Kemudian kosong hatinya dari perkara-perkara yang menyibukkan. Wa alla yadkhula bi ghairi isti'dzan idza kana asy-syekhu fi makanin yahtaju fihi ila al-isti'dzan. Dan hendaknya dia tidak masuk melainkan setelah meminta izin, apabila seorang guru tersebut berada di tempat yang memang harus minta izin, ya, seperti di dalam rumah atau dalam kamarnya, maka hendaknya harus meminta izin. Di dalam surah An-Nur ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadzakkarun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sampai meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian agar kalian mengingat. Jadi barakallahu fikum, ya, masuk ke dalam rumah untuk menemui seorang harus meminta izinnya dengan mengucapkan salam, terlebih lagi, ya, yang ada di rumah tersebut adalah orang yang mulia, ya, seorang alim, maka lebih pantas lagi untuk memperhatikan adab ini. Sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud rahimahullah ta'ala dalam sunannya, dari seorang Bani Amir, dia pernah meminta kepada Nabi alaihi salatu wasalam, meminta izin untuk masuk ke dalam rumahnya. Maka dia mengatakan, "Bolehkah aku masuk?" Nabi menjawab kepada, atau Nabi memerintahkan kepada pembantunya, "Ukhruj ila hadza fa'allimhu al-isti'dzan." Keluarlah, temui orang tadi dan ajari dia untuk meminta izin. Ya. "Faqul lahu," katakan kepadanya, "Assalamu alaikum." Ya. "A'adkhul?" Setelah mengucapkan salam baru meminta izin, "Bolehkah aku masuk?" Ya. Fasami'ahur rajul, maka orang yang di luar tadi ternyata mendengar perintah Rasulullah kepada pembantunya. Maka orang dari Bani Amir segera mengucapkan salam, kemudian meminta izin untuk masuk menemui Rasulullah alaihi salatu wasalam. Rasulullah pun mengizinkan orang tersebut. Nah, wa ayusallima 'alal hadirin idza dakhala wa yakhussuhu, dan hendaknya dia mengucapkan salam kepada orang yang hadir, kemudian mengkhususkan gurunya. Wa yusallim 'alaihi wa 'alaihim idzan sarafa, dan mengucapkan salam kepada gurunya kemudian kepada hadirin apabila hendak pergi. Namun wallahu alam, ya, yang demikian ini tidak kita mengetahui dalilnya. Tidak ada dalil tentang perkara ini. Kama ja'a fil hadis, falaisatil ula bihaqqa minas tsaniyah. Sebagaimana dalam hadis, bukanlah al-ula, orang yang pertama itu lebih berhak dari yang kedua. Nah, wallah alam, ya. Bagaimana istidlal hadis ini dengan pengkhususan kepada seorang dari orang-orang yang lainnya, mengkhususkan seorang guru dalam salam sementara di situ ada orang yang lainnya. Wala takhattu raqaban nas. Tidak boleh, ya, menyingkirkan bahu orang lain. Bal yajlisu haitsu yantahi bil majlis. Hendaknya dia duduk di mana majlis itu berakhir. Artinya ketika majlis itu, ya, penuh, maka dia duduk di paling belakang. Ya, tidak boleh kemudian maju ke depan dengan, ya, membelah majlis. Nah. Illa ayya'dana lahu syaikhu fit taqaddumi. Kecuali apabila gurunya mengizinkan untuk dia maju. Aw ya'lamu min halihim itharu dzalik, atau diketahui dari para hadirin mereka itu mengizinkan, ya, untuk dia maju ke depan. Wala yuqimu ahadan min mawdi'ihi. Tidak boleh membangunkan seorang dari tempatnya. Tidak boleh membangunkan dari majelis kemudian dia duduk di tempat tersebut, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yuqimur rajulur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Tidak boleh seorang membangunkan orang lain dari tempat duduknya kemudian dia duduk di tempat itu, ya, dilarang, haram hukumnya untuk melakukan yang demikian. Fa in atharahu ghairuhu lam yuqbal, atau lam yaqbal. Andai kata, ya, ada orang lain yang mengutamakan dirinya untuk duduk di majelis itu, maka hendaknya dia tidak menerimanya. Ya, makanya ada seorang datang, ya, ada orang yang bangun mempersilahkan untuk duduk di tempat yang dia duduk di situ, maka hendaknya jangan diterima. Ya, dia tetap duduk di tempat yang paling belakang. Nah, sebagaimana ini dilakukan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di dalam Sahihul Bukhari dan lafadznya kana Ibnu Umar yakrahu ay yaquma ar-rajulu min majlisi summa yajlisu makanahu. Ibnu Umar tidak suka apabila ada orang yang bangun dari majelisnya untuk mempersilahkan dia duduk di tempat itu. Ya. Tidak suka Ibnu Umar untuk diperlakukan yang demikian. Ya. Jadi ini termasuk adab yang baik. Ya. Tidak pandang siapa yang bangkit dari tempat duduknya. Ya. Kita ketahui Ibnu Umar tentang keilmuannya. Ya. Dia paling banyak mencontoh Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya. Sahabat yang paling semangat dalam meniru perbuatan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya. Beliau bersikap demikian, tidak suka apabila ada orang lain bangun dari tempat duduknya kemudian mempersilahkan dirinya untuk duduk di tempat itu. Beliau melakukan itu dalam rangka tawadhu, ya, merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali barakallahu fikum, ya, apa yang diperbuat oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam kepada Fatimah, ataupun apa yang diperbuat oleh Fatimah kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam, ya. Jadi barakallahu fikum, Fatimah apabila datang menemui Rasulullah alaihissalatu wassalam di rumahnya, maka Rasulullah menyambut, ya, kemudian memeluk dan mencium Fatimah, kemudian dibawa masuk, menggandeng tangannya, didudukkan di tempat duduk Rasulullah alaihissalatu wassalam. Demikian pula sebaliknya, ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anha, diperlakukan demikian, ya. Fatimah menyambut Rasulullah, mencium, kemudian menggandeng tangannya dan mempersilahkan duduk di tempat duduk Fatimah radhiyallahu anha. Illa ayyakuna fi taqaddumihi maslahatan lil hadirin, ya, kecuali apabila adanya maslahat untuk dia maju ke depan, ya, mungkin diminta untuk membacakan kitab oleh syekhnya, maka ini maslahat, ya, supaya hadirin bisa mendengarkan bacaannya. Au amarahu syekhu bidzalik, atau diperintahkan oleh syekh untuk yang demikian itu. Walayajlis wasatul halqah, walayajlis wasatal halqah, tidak boleh duduk di tengah-tengah halqah, illa lidarurah, kecuali dalam keadaan darurat. Wala yajlis baina sahibaini bi ghairi idznihima, dan tidak boleh duduk di tengah dua orang yang bersahabat, ya. Mungkin ada dua murid yang sangat dekat erat hubungannya, dia duduk selalu bersamaan, tiba-tiba datang dia membelah, ya, dua orang yang bersahabat tadi, ya. Ini tidak boleh dilakukan. Ya, fa in fasahalahu qa'ada wa dhamma nafsahu. Namun apabila dua orang yang bersahabat tadi mempersilahkan, ya, dia memberikan kelonggaran, maka hendaknya dia duduk di tempat itu dan menggabungkan dengan mereka. Baik. Fasal yang ke-19. Wa yanbaghi ayata'addaba aidan ma'ruf qatihi wa hadir majlisis syekh. Fa inna dhalika ta'addubun ma'asyaikhi wasiyanatun limajlisihi. Hendaknya dia beradab dengan teman-temannya dan orang-orang yang hadir di majlis syekh, karena yang demikian itu merupakan adab kepada syekh dan dalam rangka menjaga majlis. Wa yaq'uda baina yaday syekhi qa'datal muta'allimin, dia duduk di hadapan syekh duduknya seorang murid. La qa'datal muallimin, bukan duduknya seorang guru. Wa la yarfa' sautahu raf'an balighan min ghairi hajah, tidak boleh mengeraskan suaranya dengan melampaui batas tanpa keperluan. Wa la yadhaku wa la yukthirul kalam min ghairi hajah, tidak boleh ketawa, ya. Tidak boleh banyak bicara tanpa keperluan. Wala ya'bathu biyadihi, tidak boleh berbuat sia-sia dengan tangannya, banyak bergerak tanpa ada keperluan. Wala ghairiha, dan tidak boleh pula yang lainnya. Wala yaltafit yaminan wala shimalan, tidak boleh menoleh kanan dan kiri. Min ghairi hajah, tanpa ada keperluan. Bal yakunu mutawajjihan ila syaihim musghian ila kalamih, bahkan konsentrasi kepada syekh, meluangkan seluruh perhatiannya terhadap apa yang disampaikan. Yang ke-20. Wa mimma yata'akkadul i'tina'u bihi alla yaqra 'ala asy-syekhi fi hali syughli qalbi asy-syekhi wa milal wa malali wa malalihi wastinfarihi wa ghammihi wa farhihi wa ju'ihi wa 'athshihi wa nu'asihi wa qalqihi wa qalaqihi wa nahwi dhalika mimma yashuqqu 'alaihi aw yamna'u min kamali huduril qalbi wan nasyat wa ayyahtanima awqata nasyatihi. Dan termasuk yang mendukung dalam al-i'tina'i bihi dalam perkara yang sudah lewat, alla yaqra'a, dia tidak membaca, membacakan kepada syekh, membacakan kitab supaya syekhnya itu memperhatikan bacaannya, dalam keadaan hatinya syekh itu sedang sibuk dengan perkara yang lain, atau dalam keadaan malal, dalam keadaan jenuh, wastinfarihi, dalam keadaan lagi tidak perhatian konsentrasi, atau dalam keadaan sedihnya, dalam keadaan gembira, atau dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan gundah, jadi tidak boleh memaksakan syekh yang dalam keadaan demikian ini, untuk memberikan perhatian dengan apa yang dia baca. Dan yang semisalnya, wanahu dzalika mimma yasyqu alaih, dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang memberatkan syekh atau yang menghalangi dari sempurnanya hati dalam memperhatikan pengajaran, wanasyat dan semangat. Wa yahtani ma'uqata nasyatihi, dan hendaknya seorang murid itu mengambil kesempatan pada saat semangatnya syekh. Jadi barakallahu fikum, seorang murid hendaknya memberikan perhatian kepada gurunya, jangan kemudian memaksakan untuk terus memperhatikan atau memberikan pengajaran ketika dalam keadaan yang tidak pas, dalam keadaan gundah, dalam keadaan sedih, atau dalam keadaan yang senang, sehingga dia tidak bisa menumpukan perhatiannya kepada apa yang sedang dia hadapi. Wa min adabihi ayah tamila jafwat asy-syekhi wa su'i khuluqihi wa la yaqsuduhu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi wa la yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi. Dan termasuk adab, dia bersabar dalam menghadapi kekurangan syekh dan jeleknya perangainya, dan tidak bermaksud atau tidak menghalangi hal itu dari dia terus menerus belajar kepadanya, dan tidak menghalangi itu keyakinan kesempurnaan gurunya. Ini wallahu a'lam. Tidak boleh kita meyakini seorang guru itu sempurna. Tidak boleh kita meyakini seorang guru itu sempurna. Yang sempurna, maksum, hanyalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan seperti orang-orang sufi, yang mereka hulu terhadap gurunya, menganggap gurunya itu tidak mungkin salah, sehingga barakallahu fikum, ketika seorang guru terjatuh dalam kesalahan bahkan kemaksiatan, mereka menganggap itu adalah ketaatan, ketika minum khamar mereka menganggap, ya, engkau lihat khamar, padahal, ya, yang dia minum itu adalah susu. Ya. Nah, jadi barakallahu fikum, ya, yang maksum hanyalah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun yang lainnya bisa saja terjatuh dalam kesalahan. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, ya, dia menjadikan orang-orang yang berilmu, para penghafal Al-Quran, sebagai teman dalam musyawarahnya. Ya. Suatu ketika terjadi kemarahan yang sangat besar pada diri Umar ibn al-Khattab, sampai-sampai mau memukul orang yang mengatakan kejelekan kepada beliau. Kemudian dinasehati, ya, bahwa apa yang dilakukan orang ini, apa yang diucapkan tentang dirimu, itu merupakan kebodohan. Sedangkan Allah SWT berfirman, ya, wa'arid anil jahilin, khudil afwa wa'mur bil orfi, wa'arid anil jahilin. Berikanlah maaf, ya, dan berikanlah, khudil afwa wa'mur bil orfi, perintahkanlah pada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Inna hadza minal jahilin, sungguhnya orang ini termasuk orang yang jahil. Maka ketika itu Umar menghentikan apa yang hendak dia lakukan, ya, mau memukul ketika dinasihati dengan Al-Quran, maka beliau pun segera menghentikan apa yang dia inginkan ketika tidak sesuai dengan Al-Quran. Kemudian dikatakan wa kana waqafan inda kitabillah, dan beliau Umar ibn al-Khattab, ya, segera berhenti di dalam undang-undang ataupun batas-batas yang ada di dalam Al-Quran. Nah, wa yata'awwalu li aqwalihi wa af'alihi allati dhahiruhal fasad ta'wilat sahihah. Dan mentakwilkan ucapan-ucapan atau perbuatan-perbuatan yang pada, ya, pada zahirnya itu al-fasad, ya, merupakan kerusakan, dengan takwil-takwil yang benar. Fama ya'jiz an dzalik illa qalil at-taufiq au adimihi. Baik, kita lanjutkan. Wa idza jafa syaikhu ibtada'a huwa bil i'tidar ila syaikh wa adhara anna dhanba lahu wal 'adba 'alaihi fadzalika anfa'u lahu fil akhirah wad dunya wa anqa li qalbi syaikhihi lahu. Apabila, ya, seorang syaikh dia yang memulai membiarkan dirinya, ya, tidak peduli terhadap dirinya, maka dia memberikan maaf, ya, dan dia menganggap bahwa dosa itu dan celaan ada pada dirinya, ya. Jadi tidak kemudian menyalahkan gurunya, kenapa gurunya tidak terlalu perhatian terhadap dirinya, ya. Maka dia tidak menyalahkan gurunya, tapi diarahkan kesalahan pada, ya, dirinya yang tidak terlalu diperhatikan oleh gurunya. Maka yang demikian itu lebih bermanfaat bagi dirinya di akhirat dan di dunia, dan lebih bersih, ya, untuk hati syekhnya dan juga hatinya. Nah, dan ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'dha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka, ya. Karena sesungguhnya prasangka adalah dosa, ya. dan janganlah kalian bertajasus mencari kesalahan kesalahan saudara, ya, mencari kesalahan kesalahan saudaranya. Nah, waqad qalu man lam yasbir ala dhillit ta'allumi baqiya umruhu fi imayatil jahalah. Mereka berkata, siapa yang tidak bersabar menghadapi sulitnya menuntut ilmu, maka dia terus sepanjang umurnya dalam kebodohan. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzil akhirati wad dunya. Dan siapa yang bisa bersabar dalam menuntut ilmu, maka kembali, ya, keuntungannya, kemuliaannya untuk dirinya di dunia ataupun di akhirat. Wa minhu al-atharul masyhur an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalaltu taliban fa'azaztu matluban. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku bisa, ya, bersabar dalam menuntut ilmu, menghadapi berbagai cobaan dalam menuntut ilmu, ya, maka aku bisa mendapatkan apa yang aku cari. Nah, demikian barakallahu fikum, ya, seorang murid hendaknya dia bersabar dengan apa yang dia dapatkan dari gurunya, ya, dan hendaknya dia barakallahu fikum, ya, mengembalikan kekurangan, kesalahan pada dirinya sendiri. Kemudian jangan menunjukkan kesalahan itu kepada gurunya. Nah, wallahu alam bisawab, ya, mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.